Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ikhwana fiddin azakumullah, kita lanjutkan kembali kajian tafsir suratul An'am yang akan kita mulai dari ayat yang ke-159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innalladzina farraqu dinahum. Sesungguhnya orang-orang yang berpecah belah dalam agama mereka, wa kanu syi'a, dan menjadi berkelompok-kelompok, lasta minhum fi syai', engkau tidak termasuk mereka sedikit pun. Innama amruhum ilallah. Sesungguhnya urusan mereka diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Kemudian Allah akan memberitahu mereka atas apa yang mereka kerjakan. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahutaala, yatawa'adu ta'ala alladziina farraqu diinahum ay shattatuhu wa tafarraqu fihi wa kullun aakhidun li nafsihi nasiba min al-asma' allati la tufidul insan fi diinihi syai'a kal yahudiyati wa nasraniyati wal majusiyati. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengancam orang-orang yang terpecah belah dalam agama mereka, bercerai-berai dan berkelompok-kelompok. Masing-masing kelompok memiliki nama sendiri-sendiri yang tidak bermanfaat sama sekali bagi agama manusia. Seperti kelompok Yahudiyah, kelompok Nasraniyah, kelompok Majusiyah. Aula yukmilu biha imanahu bi ayyakhudha min syari'ati syai'a waj'aluhu dinahu wa yad'u mithlahu aw ma huwa awla minhu. Atau sebagian kelompok yang memecah belah agamanya tadi tidak menyebabkan sempurna imannya, karena hanya mengambil sedikit dari syariat Islam ini kemudian dijadikan sebagai prinsip kelompoknya, tapi meninggalkan ajaran yang semisalnya atau bahkan ajaran yang lebih mulia darinya. Kama huwa halu ahlil furqati min ahlil bida'i wal dhalali wal mufarriqina lil ummah. Sebagaimana keadaan orang yang suka berpecah belah dari kalangan ahlul bid'ah dan ahlul bolal yang memecah belah persatuan umat Islam. Wa dallatil ayatul karimatu anna dina ya'mur bil istima'i wal ikhtilafi wa yanha 'anit tafarruqi wal ikhtilaf fi ahli din. Ayat yang mulia ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang memerintahkan untuk bersatu dan menjaga persatuan, ikhtilaf, dan melarang perpecah belah dan perselisih dalam hal agama. Wa fi sa'iri masailil usuliyah wal furu'iyah, begitu pula dalam masalah-masalah baik yang prinsip maupun yang cabang. Wa amarahu ayyata bara'a mimman faraqu dinahum. Allah juga memerintahkan Rasulnya untuk berlepas diri dari orang yang memecah belah agamanya. Faqala lasta minhum fi syai'. Allah berfirman, engkau tidak termasuk mereka sedikit pun. Ay lasta minhum wa laysu minka. Engkau tidak termasuk golongan mereka dan mereka tidak termasuk golonganmu. Li'annahum khalafuka wa'anaduka, karena mereka menyelisihimu dan menentangmu. Innama amruhum ilallah yu'adduna ilaihi fayujazihim bi'amalihim. Sesungguhnya perkara mereka diserahkan kepada Allah, yang dikembalikan kepada Allah. Allah akan membalas mereka sesuai dengan amalnya. Thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahukan mereka atas apa yang mereka kerjakan. Barakallahu fikum. Ayat ini ikhwan abidina azakumullah, terdapat beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, ini para ulama berbeda pendapat tentang siapa kelompok yang dimaksud dalam ayat ini. Ada empat pendapat yang berkembang di kalangan para ulama ahli tafsir. Pendapat yang pertama, mereka itu ialah ahlul bid'ah wal dhalal min hadil ummah. Ahlul bid'ah dan orang-orang yang sesat dari kalangan umat Islam ini. Ini pendapat Abu Hurairah. Pendapat yang kedua, mereka itu ialah al-Yahud wa Nasara. Orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ini pendapat Ibn Abbas, wa Dhahhak, wa Qatadah, wa Suddi. Ibn Abbas, Al-Dhahhak, Qatadah, dan As-Suddi. Pendapat yang ketiga, mereka itu ialah Al-Yahud, orang Yahudi saja. Ini pendapat Imam Mujahid rahimahullah. Pendapat yang keempat, mereka itu ialah jami'ul musyrikin, semua orang-orang musyrik. Ini pendapat Al-Hasan rahimahullah. Semua pendapat ini bisa kita tampung jadi satu karena saling melengkapi. Dan mereka itu semua adalah orang-orang yang suka berpecah belah dalam agama mereka. Barakallahu fikum. Faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari ayat ini ialah mengenal sebagian tanda-tanda ahlul ahwa wal bidah. Di antara tanda-tanda atau ciri-ciri ahlul ahwa wal bidah, yang pertama ialah al-furqah. Al-furqah suka membuat kelompok-kelompok sempalan. Dikatakan kelompok sempalan karena hanya mengambil sedikit ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sisanya adalah ajaran pendiri kelompok itu. Contoh, misalkan jamaah tabligh. Mereka hanya mengambil ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa al-akhlaqul karimah, akhlak yang mulia. Tapi masalah yang lainnya, akidahnya, muamalahnya, khurujnya, dan lain-lainnya, pakai ajaran pendiri jamaah tabligh. Itu disebut dengan kelompok sempalan. Sehingga mereka disebut dengan ahlul ahwa wal bidah karena memiliki ciri al-furqah. Menyempal, artinya hanya mengambil sebagian ajaran Islam ini, sisanya adalah ajaran pendirinya. Nah, contoh yang lain, barakofikum. Ialah al-ikhwanul muslimin. Mereka hanya mengambil ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bab tauhidnya saja. Dalam masalah tauhid mereka kencang, ya. Nah, bahkan mereka slogannya anti kesyirikan. Kitab yang dipakai juga kitab-kitab tauhid yang lumayan muktabar. Tapi dalam perkara-perkara yang lain mereka menggunakan ajaran Hasan al-Banna pendirinya. Seperti dalam bab jihad, jihad ala Hasan al-Banna, bukan jihad ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam masalah berbangsa dan bernegara, berpolitik, mereka menggunakan ajaran Hasan al-Banna, bukan menggunakan asyas asyariyah. Sehingga mereka itu adalah ahlul ahwa wad-dolal. Karena memiliki ciri apa ini? Al-furqah. Diambil sebagian ajaran Islam, sisanya mengambil ajaran dari pendirinya. Nah, contoh yang lain. Kelompok as-sufiyah. Kelompok sufi. Mereka hanya mengambil dari ajaran Islam dalam bab perkara-perkara sholat sunnah dan puasa sunnahnya. Senin Kamis, puasa Dawud, puasa Ayyamul Bid, sholat tahajud. Itu yang ditekankan. Ada posisinya mengambil ajaran pendirinya. Masalah akidahnya, masalah zuhudnya, seenaknya sendiri. Mereka menggunakan ajaran-ajaran pendirinya. Sehingga jangan heran kalau orang-orang sufi itu kemudian pemikiran tauhidnya adalah wahdatul wujud. Manunggali Gusti kawula. Seperti itu makanya disebut dengan al-furqah. Menyempal. Sebagian ajaran Islam diambil, sisanya menggunakan ajaran-ajaran apa ini? Pendirinya. Nah, barakofiko. Demikian ciri yang pertama, ahlul ahwa wal bidah. Contohnya yang lain banyak. Ya. Setiap al-hizbu as-siyasi. Al-hizbu as-siyasi itu adalah parpol. Partai politik yang dinisbahkan kepada Islam, al-hizbu as-siyasi al-islami, nah, parpol Islam. Itu hanya mengambil satu ajaran Islam, sisanya sesuai dengan ajaran dewan pendirinya. Kalau yang parpol-parpol yang tidak berlatar belakang dengan Islam, nah sudah, mereka memang bukan Islam, ya. Partai nasionalis, partai liberal, atau partai komunis, lain lagi. Ini kalau partai-partai Islam, al-hizbu as-siyasi al-islami, itu hanya mengambil sedikit ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sisanya mengambil ajaran dari dewan pendiri parpol tersebut. Nah, apa yang mereka ambil dari Islam? Ah, mereka hanya mengambil bab sosialnya, membela rakyat yang lemah, menindas segala bentuk kedoliman, memberantas bentuk kedoliman orang-orang yang apa ini berkuasa. Nah, tapi dalam masalah-masalah prinsip, masalah-masalah kenegaraan dan lain sebagainya, tidak mengambil dari Islam. Hati-hati. Cirinya ialah apa ini? Al-Furqah. Baik. Termasuk ormas-ormas yang biasa dikenal di kalangan masyarakat. Demikian. Mengambil sedikit ajaran Islam ini. Sisanya adalah mengambil ajaran dari para pendirinya. Nah, gak usah dicontohkan satu persatu, karena terangnya itu bagaikan sinar rembulan dan seperti cahaya matahari. Jelas. Satu sisi itu adalah ajaran Islam. Insyaallah masalah sholat begitu, ajarannya ialah sifat sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam masalah yang lain, mereka ikut menjadi penggerak demonstrasi. Ya. Menggerakkan massa berdemo. Ajaran dari mana itu? Ajaran dari pendirian. Dan lain-lain. Itu yang pertama, al-furqah. Yang kedua, ciri ahlul ahwa wal bidah, sebagai faedah tambahan. Tidak disebutnya dalam ayat ini, tapi sebagai faedah tambahan. Tahsinul dhon bil akli. Berbaik sangka dengan akalnya sendiri. Karena terlalu memuji-muji kecerdasan akalnya, maka prinsip dalam beragama mereka akal-akalan. Begitu akal mereka berubah, berubah pula prinsip ajaran agamanya. Bahkan sampai pada tingkat menolak dalil yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikarenakan kalangan intelektual perkumpulan mereka menganggap hadis ini tidak masuk akal mereka, sehingga hadisnya dibuang jauh-jauh atau disembunyikan, disimpan, tidak digunakan, dianggap ini kenang-kenangan lafadznya tapi enggak bisa diamalkan karena tidak sesuai dengan akal sehat. Nah, ini berbahaya. Kalau sekarang kalian mungkin melihat masyarakat di sini ya biasa-biasa, tapi kalau kalian yang pernah aktif di kampus, tentunya kampus di sini ialah kampus yang menisbahkan diri dengan Islam, universitas-universitas Islam, maka di sana kalian akan menjumpai banyak orang-orang itu yang sangat memuji akalnya, kemudian mempermainkan agama ini dengan akalnya, bongkar pasang agama itu berani. Karena apa ini? Akalnya dari hari ke hari selalu berubah sampai akhirnya mereka gila. Karena semakin lama semakin membingungkan. Dan puncak kegilaan mereka ialah mengatakan bahwa semua yang ada ini ialah Tuhan. Tuhan ialah semuanya. Semuanya ialah Tuhan. Bingung. Itu karena menggunakan apa ini? Akal, falsafatnya. Barakofikum. Yang ketiga, termasuk ciri ahlul ahwa wal bidah, ialah al-jahlu bisunnah. Tidak paham ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sumber aslinya. Mereka enggak paham ajaran Islam yang sebenarnya, yang masih asli dari Rasulullah SAW, dari sumbernya. Karena mereka melakukannya karena ikut-ikutan apa yang telah dilakukan secara turun-temurun dari masa ke masa, dari generasi ke generasi. Sehingga ketika dinasihati untuk kembali kepada ajaran Rasul SAW, itu jadi terbalik. Ajaran Rasulullah dianggap sesat, ajaran nenek moyang mereka dianggap sebagai al-haq. Kenapa? Karena mereka enggak paham sunnah. Gitu. Kemudian yang termasuk ciri ahlul ahwa wal bidah ialah al-ghulu fil ashas. Terlalu berlebihan dalam mengkultuskan individu tertentu. Terlalu berlebihan dalam memuji atau mengidolakan individu tertentu, tokoh tertentu. Sehingga terjadilah penyimpangan-penyimpangan yang ada. Karena sangat fanatik, sangat taklid, sangat hulu terhadap tokoh tersebut. Sampai pada tingkat dia akan sholat dengan satu kaki jika tokoh idolanya sholat dengan satu kaki. Nah, mungkin kalau sholat sambil tengkurap, dia juga akan sholat sambil tengkurap. Ya, saking apa ini? Fanatiknya, taklidnya, dan hulu. Kelebihan dalam mengkultuskan dan memuji tokoh tertentu. Ini sebagian ciri alul awa wal bidah. Nah, kemudian faedah yang ketiga yang bisa diambil dari ayat ini, larangan untuk bergabung dengan kelompok-kelompok sempalan yang sesat. Secara mutlak tidak boleh, kalian tidak boleh bergabung dengan kelompok jamaatut tabligh enggak boleh berkabung dengan kelompok al-ikhwanul muslimun, enggak boleh berkabung dengan kelompok as-sufiyah, enggak boleh berkabung dengan kelompok as'ariyah, maturidiyah atau al-hizb as-siyasi al-islami alias parpol, apalagi yang al-hizbu as-siyasi al-watani partai nasional dan lain sebagainya, atau kelompok-kelompok hizbiyah lainnya, enggak boleh. Lasta minhum fi syaik, Rasulullah dilarang mengikuti sedikit pun mereka. Bahkan ditafsirkan oleh Syekh As-Sadi rahmataala dalam tafsirnya, lasta minhum wa laisu minka. Kamu enggak boleh gabung sama mereka. Mereka juga tidak termasuk golongan. Enggak boleh. Nah, bagaimana kalau kita enggak punya teman? Enggak apa-apa. Teman kita sudah banyak, yakni para pendahulu kita yang soleh. Jauh di mata, tapi dekat di hati. Walaupun mereka sudah mati, tapi masih ada di hati kita. Nah, para sahabat sudah mati, tabi'in sudah mati, atba'u tabi'in sudah mati, para a'immatuh al-mujtahidun, para imam-imam ahli istihad, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, mati semua. Seandainya kita enggak punya teman satu pun, karena semuanya masuk dalam kelompok-kelompok sempalan yang sesat, maka kalian pun enggak boleh gabung dengan mereka sedikit pun. Tidak boleh bergeser dari prinsip yang benar sedikit pun. Nah, anggap saja teman kalian itu banyak, walaupun sudah mati semua. Seperti yang saya sampaikan itu, jauh di mata, dekat di hati, walaupun semuanya mati, masih ada di hati. Barakallahu. Faedah berikutnya. Di dalam ayat ini, ikhwan abidina asakumullah, terdapat faedah bahwasannya Islam mengajarkan persatuan di atas Al-Quran wa sunnah ala fahmi salafil ummah, tidak berdasarkan golongan atau lainnya. Arkofikum. Jadi jangan terpengaruh dengan slogan perbedaan itu rahmat. Sampaikan bahwasanya perbedaan dan perselisihan itu azab, bukan rahmat. Perpecahan umat Islam adalah azab, bukan rahmat. Persatuan itu indah. Persatuan itu ketenangan dan rahmat. Tapi bersatu di atas apa? Di atas Al-Quran wa sunnah ala fahmi salafil ummah. Tidak bersatu di atas parpol tertentu atau ormas tertentu atau hizib tertentu. Barakofikum. Bersatu di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala yang betul-betul murni berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Walaupun berjauhan, tetapi satu. Nah, kemudian faedah berikutnya. Dalam ayat ini terdapat keimanan terhadap al-jaza wal hisab yaumil qiyamah. Yakni beriman bahwa besok pada hari kiamat akan ada pembalasan dan hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Innama amruhum ilallah, urusan mereka diserahkan kepada Allah. Tsumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun, kemudian Allah akan memberitahu mereka tentang apa yang mereka kerjakan. Allah akan membalas semua amalan mereka. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan dalil tentang adanya hisab dan jaza kepala saham. Barakallahu fikum. Taib. Di sini ada beberapa as'ilah. Mana yang paling afdol? Sholat isya berjamaah di awal waktu atau sholat sendirian tapi di akhir waktu? Yang afdol ialah sholat berjamaah di awal waktu. Nah, karena mendapatkan tambahan jamaahnya. Taib, barakallahu fikum. Tapi kalau bisa sholat berjamaah di akhir waktu. Di akhir waktu afdol, bukan waktu darurah. Jadi isya itu ada waktu dua. Waktu afdoliyah, yakni sebelum tengah malam. Dan waktu darurat sebelum terbit fajar shodiq. Yang dimaukan dengan waktu isya yang afdol, yang terakhir itu ialah waktu afdoliyah. Bukan sholat isya menjelang subuh, mas. Jangan sampai salah paham. Nah, kalau memang tidak memberatkan imam dan jamaahnya, maka jika bisa melaksanakan sholat berjamaah isya di akhir waktunya yang afdol, maka itu lebih afdol. Jadi semuanya tergantung dari satu, jamaahnya, yang kedua memberatkan jamaah atau tidak. Wallahu ta'ala alim bissawab. Ini ada tanya ini. Sebetulnya kalau masalah intern pondok, kalau mau tanya di luar dars am, barakfikum. Tapi di sini ada pertanyaan tapi sifatnya umum. Saya jawab secara umum supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Mengapa peraturan di MTF ketat sekali? Katanya sama dengan sabab. Saya bilang sudah terlalu longgar. Harusnya kurang ketat. Ya. Barakallahu fikum. Kalau pengen nyoba masuk sabab silakan. Kalian akan tahu semakin ketat. Ya. Longgar-longgar tapi menyengat. Barakallahu fikum. Sekali menyentuh arus listrik, strom dia. Sabab sepertinya longgar-longgar saja, tapi sekali melanggar, barakallahu fikum, ketangkap, resikonya itu lebih berat daripada MTF. Nah, barakallahu fikum. Jadi bukan ketat-ketatan begitu, enggak. Semuanya sebetulnya kalau diniat ikhlas karena Allah, niatnya belajar, enggak neko-neko, itu enggak ada apa-apa. Santai. Siapa yang mau ganggu ketenangan kalian? Ya. Nah, kalian tidur sepuasnya enggak apa-apa, tapi kalian sendiri yang enggak mau tidur sampai larut malam. Ngantuknya baru pagi itu salahmu sendiri. Ya kan? Begitu. Kurang tidurnya ustaz gitu. Kamu suruh nukang apa enggak? Enggak nukang. Kamu memang enggak tidur-tidur. Ya, ngelamun sana, ngelamun sini sampai jam 1 baru dah teler. Paginya ngantuk. Ya, kamu tadi itu ngapain? Nukang ya enggak nukang, belajar enggak belajar, mondar-mandir jalan sana, jalan sini kayak orang teler gitu. Orang enggak punya perfect. Nah, ini jadi sebetulnya kalau kalian betul-betul ikhlas karena Allah belajarnya, enggak ada yang berat, ya. Kalian mau kabur, enggak ada yang cari. Mau kabur, enggak ada yang cari. Silakan kabur, enggak ada yang cari. Resiko tanggung penumpang. Ya. Apa ketat? Toh enggak boleh keluar. Silakan keluar kabur. Kabur. Enggak ada yang cari. Silakan. Mau kabur. Enggak masalah. Gampang saja. Lain kalau di penjara, betul-betul dikelilingi arus listrik, kasih kawat berduri, ada listriknya. Kabur, mati dia. Ada yang bagian sniper-nya nembak. Di sini enggak, kabur kapanpun bisa. Enggak ada pagar yang melindungi. Kabur setiap saat pun bisa, enggak apa-apa. Tidak ada yang cari. Silakan. Ya kan? Nah. Ya. Salahnya sendiri enggak mau kabur, ya. Nah, enggak ada yang ketat di sini, ya. Semuanya itu ialah disiplin yang mungkin beda antara di rumah dan di pondok pesantren. Karena kalau di rumah itu kalian sendiri dan adik-adik kalian, kalau di sini banyak orang, kalau gak diatur semrawut semua. Jadi harap kalian sadar dan memakluminya. Tidak ada tekanan atau penindasan di sini. Semuanya bebas. Gak terima, gak kerasan, pulang, gak balik, ya gak apa-apa. Gak ada yang cari, silakan. Bebas, ya, nah, silakan. Nah. Mau kabur, ya silakan. Nah, nah. Bagi mereka yang gak tahu malu, pas na'u, masih tuh. Silakan berbuat sesuka kalian. Tapi saya tahu kalian tidak demikian, ya. Masya Allah, jenggotnya sudah mulai tumbuh. Kolansuanya, jubahnya, Masya Allah, ya, pertanda generasi-generasi yang harus diharapkan kebaikannya. Nah, bukan anak-anak perandalan, ya, mana baik-baik. Walaupun hitam, hitam manis, ya kan? Naam, senyumnya manis kan? Lihat. Apalagi yang putih, wah, tambah manis. Barakatikum. Lebih afdol mana? Menuntut ilmu atau birrul walidain? Karena orang tua sudah kesakitan. Bisa dikerjakan dua-duanya. Birrul walidain dan menuntut ilmu. Menuntut ilmu kan gak harus di sini. Bisa dekat dengan tempat orang tua kita. Paham? Jadi menuntut ilmu itu bisa di mana-mana, gak harus berjauhan dengan orang tua. Tapi kalau dia gak mau belajar lagi, alasannya ngurus orang tuanya, itu lebih afdol mana? Gak pakai afdol mana? Dia meninggalkan satu kewajiban dan hanya melaksanakan kewajiban yang lain. Jadi harus sama-sama birrul walidain dan tetap menuntut ilmu dimanapun kalian berada. Itu yang benar. Barakallahu fikum. Apa ada tuntunannya? Setelah khutbah Jumat selesai, membaca aqimus shalah. Barakallahu fikum. Ini istilah-istilah semacam ini tidak apa namanya ada patokannya. Jadi mau pakai apa, yang penting kalian tidak menganggapnya sebagai apa ini sunnah yang dilakukan secara terus-menerus, tidak apa-apa. Ya. Nah, kalian misalkan khutbah, mari kita birrul walidain, langsung kabur dia khutbahnya. Nah, jamaahnya gimana? Terus kalau bilang birrul walidain itu adalah pahalanya sangat besar. Wallahu taala a'lam. Tanya apa hukumnya? Setelah selesai khutbah membaca wallahu taala a'lam. Terus pertanyaannya begitu. Nah, jadi intinya, kalau tidak diniati sebagai sesuatu yang sunnah, maka penggunaan istilah-istilah atau yang digunakan untuk mengakhiri khutbah, yang penting bukan diyakini itulah sunnah yang harus dilakukan, maka tidak apa-apa. Barakallahu. Tapi kalau diyakini, kalau enggak pakai itu, maka mengurangi pahala khutbahnya atau tidak tiba usunnah, maka tak boleh. Nah, ada habis khutbah, wallahul musta'an. Dalilnya mana? Wallahul musta'an. Tanya terus, ya kirim terus. Nah, itu harus dipahami dalam masalah, harus dipahami. Kayak kalian harus memahami dasar-dasar dalam sunnah, penerapannya dan lain-lainnya. Barakatikum. Ya, sampai ada apa hukumnya? Khutbah Jumat dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa Jawa. Mana dalilnya? Rasulullah khutbah gak pernah bahasa selain Arab. Bid'ah itu. Kalau selain bahasa Arab khutbahnya, wah, ini orang berarti al-jahlu bis-sunnah. Tidak bisa memahami bagaimana sunnah itu. Rasulullah menyampaikan khutbah itu untuk apa? Untuk berdakwah supaya yang didengarkan, oh, yang mendengar itu paham. Barakallahu fikum. Nah, saat itu jamaah yang mendengar khutbah Rasulullah ialah orang Arab. Nah, kalau pakai bahasa Jawa di sana, ya itu kayak yang dari Thailand itu. Oh, nah, enggak tahu ya. Nah, sehingga hikmah dan maksud dari khutbah itu tidak tercapai. Sehingga para ulama sepakat, enggak masalah khutbah Jumat dengan bahasa apapun yang dipahami oleh pendengar. Barakallahu fikum. Enggak termasuk apa ini? Kebid'ahan. Tapi kalau seandainya yang mendengar ini adalah paham bahasa Arab, kemudian khutbah dengan menggunakan bahasa Arab, wahada afdal. Enggak ada perselisihan kalangan para ulama ahli fikih dalam masalah ini. Nah, begitu. Jadi masalah penutupan khutbah tadi itu variasi, ya. Nah, kadang-kadang Allahu musta'an, kadang-kadang wallahu a'lam, kadang-kadang aqimus shalah, kadang-kadang walhamdulillah. Variasi. Yang penting orang tahu khutbahnya selesai. Gitu. Maksudnya begitu saja. Tapi kalau memang ada sunnah khusus, kemudian dia selalu menggunakannya, nah ini yang afdol. Seperti itu, seperti ayuhannas, ayuhannas atau amma ba'du, itu ada sunnahnya. Barakallahu fikum. Ini pertanyaan terkait dengan suami istri. Barakallahu fikum. Ya, ya ini insyaallah lain kali saja, ya. Karena banyak anak-anak yang enggak paham masalah suami istri, ya. Nah, nanti malah kecil-kecil sudah pengen nikah. Nah, padahal enggak punya ilmunya, enggak siap lahir batin. Barakallahu. Jadi lain kali di saat yang tepat insyaallah taala. Jadi enggak semua pertanyaan saya jawab, bukan berarti saya meremehkan pertanyaannya, tidak, tapi kadang-kadang saya pandang tidak tepat waktunya atau ada pertimbangan yang lain. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.